Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih tentang hak-hak kita kepada saudara kita. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, al-haqqul khamis, hak yang kelima, doa ulil akhi fi hayatihi wa ba'da mautihi bi kulli ma tad'u bihi li nafsika. Yaitu mendoakan saudara kita ketika di masa hidupnya dan ketika telah meninggalnya, pada semua perkara yang kata beliau engkau berdoa dengannya untuk dirimu sendiri. Wa fi afradil muslim min hadithi Abi Darda, hadisnya sahih, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal da'watul mar'il muslim li akhihi min dhahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi al-malak muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malaku al-muwakkal bihi amin walaka bimithl. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doanya seorang muslim kepada saudaranya ketika tidak dilihat orang, kita terjemahkan ghaib maksudnya tidak dilihat orang, mustajabah adalah doa yang dikabulkan. Inda rasihi malak, ketika di kepalanya ada seorang malaikat yang ditugaskan akan hal itu, maka ketika dia berdoa kepada saudaranya bi khairin, dengan satu kebaikan, berkatalah malaikat tersebut yang ditugaskan untuk itu, amin, ya Allah terimalah doanya, walaka bimithl, kata malaikat, dan engkau semisal yang kau berdoa untuk dirimu. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yad'u li khalqi katsir min ikhwanihi yusammihim bi asma'ihim, kata beliau Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, dulu Abu Darda radhiyallahu an sering mendoakan orang-orang dari saudara-saudaranya, disebut nama-nama mereka. Wa kana Ahmad bin Hanbal rahimahullah yad'u fi sahri di sittatin nafar, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal pernah berdoa ketika di waktu sahur untuk 6 orang. Wa amma du'a ubadal maut faqala Amr bin Harith idza da'a al-'abdu li akhihi al-mayt atabiha al-malak qabrahu faqala ya sahibal qabri al-gharib هذه هدية من أخي عليك الشفيق عليك الشفيق. Adapun doa ketika telah meninggalnya, maka berkata Amr bin Harith, apabila seorang hamba berdoa kepada saudaranya yang telah meninggal, datang dengan doa itu malaikat ke kuburannya dan mengatakan, wahai penghuni kubur, ini adalah doa dari saudara atasmu. Dan alaika syafiq, maka atas kamu adalah rahmat. Tapi wallahu alam, asar ini tidak dijelaskan keterangannya na'am sahih atau tidaknya, wallahu alam. Yang penting di sini adalah bahwasannya doa sebagai ya doa kepada saudara kita nam adalah termasuk hak-hak saudara kita. Al-haqus sadis, hak yang keenam, al-wafa wal ikhlas, yaitu wafa dan menunaikan dan ikhlas. Makna wafa disebutkan, maksudnya wafa as-sabat alal hubbi ilal maut, tetap mencintainya sampai ia meninggal. Wa ba'da mautil akhi ma'a auladihi wa asdiqa'ihi, dan setelah meninggal saudaranya kemudian kepada anak-anaknya dan teman-temannya. Wa qad aqrama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajuzan wa qala innaha kanat taqashana fi ayyamil khadijah wa inna husnal ahdi minal iman. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuliakan seorang yang ajuzan, orang yang tua renta. Dan beliau mengatakan, maksudnya ajuzan wanita yang tua renta, sungguhnya dia dulu pernah membantu wallahu a'lam, membantu kami di hari-harinya Khadijah. Dan sungguhnya sebaik-baik ikatan janji itu adalah merupakan keimanan. Maksudnya husnul ahad, tetap baik ikatannya, itu termasuk keimanan. Abu Barakat rahimahullah juga membahas tentang masalah ini. Di antara adab yang harus kita miliki dalam pergaulan terhadap saudara kita, yaitu ikhlas di dalam syuhbah, keikhlasan di dalam persahabatan, persaudaraan. Maksudnya adalah an yura'iya fi suhbatihi ikhwani salahahum la muradahum wa dalalatihi ala rusydihim la ala ma yahibbuna. Ini makna dari ikhlas terhadap saudara atau teman, yaitu memperhatikan di dalam berteman dengan saudara-saudaranya tentang kemaslahatan mereka, bukan memperhatikan keinginan-keinginan mereka, dan mengarahkan, membimbing, menunjukkan mereka bukan terhadap apa yang mereka inginkan. itu ikhlas. Iya, bentuk keikhlasan di dalam bersahabat dan teman adalah seperti itu. Bukan maunya saudara kita, teman kita maunya diikuti, tapi dibimbing. Nah, itulah bukti keikhlasan di dalam persaudaraan dan pertemanan dan persahabatan. Beliau membawakan ucapan Abu Shalih Al-Murri rahimahullah, "Al-mu'min man yu'ashiruka bil ma'ruf wa tadulluka 'ala salahi dinika wa dunyaka." Yang ini adalah bukti keikhlasan kita di dalam bersaudara. Seorang mukmin adalah orang yang dia bergaul denganmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan menunjukkan kepadamu kepada kemaslahatan agamamu dan duniamu. Ini adalah bukti daripada keikhlasan kita di dalam persahabatan dan pertemanan. Bukan karena ada sesuatu bagian dunia yang ada pada di sisinya, tapi ikhlas betul-betul karena Allah, dan juga bukan karena mengikuti, menuruti kemauan saudara dan temannya, kemudian dibiarkan dia dalam keadaan menyimpang atau yang lainnya. Iya, tetapi justru teman yang baik, sahabat yang baik, saudara yang baik adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama di sini, yaitu memperhatikan kemaslahatan mereka dari sisi agama dan dunianya, bukan memperturuti kemauan apa yang dimaui dia. Ya. Wal munafik, sedangkan orang yang munafik, man yu'ashiruka bil mumadhi'ah. Naam. Wa yadulluka 'ala ma tashtahihi. Wal ma'sum man farraqa baina halain. Sedangkan orang yang munafik adalah yang dia mempergauli kamu dengan mumadhi'ah. Mumadhi'ah itu tamalluq wal kadzib. Apa ya tamalluq itu? Ya tadi yang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, apa yang diinginkan dia turuti. Itu namanya tamalluq. Dan di sana adanya kedustaan, enggak jujur, enggak ikhlas di dalam bersaudara. Atau yang kita sering sebut, kalau kepada bos asal bapak senang. Iya. Asal antum senang, ikut. Walaupun itu mencelakakan saudaranya. Ini namanya enggak ikhlas di dalam persaudaraan dan pertemanan dan persahabatan. Justru dicegah kalau dia melakukan perbuatan yang sekiranya dia terjatuh kepada perkara yang berbahaya dan mudarat dalam agamanya dan dunianya. Tapi kebanyakan memang orang menganggap bahwasanya orang yang menasehati justru dimusuhi. Ini salah. Iya. Padahal itulah bukti kasih sayang dia kepada saudaranya, dinasehati, diajak mari untuk rujuk kepada kebenaran, mari mengikuti bimbingan-bimbingan para ulama. Iya. Demikian. Justru dimusuhi. Ya. Justru orang yang dia memperturuti apa yang dia mau itu teman. Kebalik, padahal teman yang sejati, ya, saudara yang sejati adalah justru yang dia mencegah saudaranya ketika dia ingin terjatuh kepada perkara yang bisa memudaratkan dirinya. Nah, karena itu adalah sifat nifak orang-orang munafik seperti yang disebutkan oleh Abu Shalih. Munafik itu orang yang pergauli kamu dengan mumadda dan tamalluq wal kadzib. wa yadulluka ala ma tashtahi, dan menunjukkan, justru menunjukkan kepada perkara yang, nah, kepada syahwat yang kamu inginkan, kepada hawa nafsu, diikuti bahkan dibantu syahwatnya. Justru ini orang munafik. Nah, wal ma'sum man faraqa baina halain, dan orang yang terjaga dia bisa ya memisahkan dari dua keadaan ini, yaitu bersikap mumadhi'ah dan juga menunjukkan kepada yang apa, memperturutkan hawa nafsu saudaranya, dia akan selamat. Nah, ini sekedar tambahan tentang makna ikhlas di dalam persaudaraan dan persahabatan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakakum.